Assalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala al-musannifu rahimallahu taala wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Berikutnya jenis tagut berikutnya yaitu yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ya, al-hakim bi ghairi ma anzalallah fihi tafsilun. Nah, yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan ada perincian di situ. Ya, ada perincian. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, idza hakama bi ghairi ma anzalallah, apabila seorang tadi dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, berhukum dengan selain syariat, mu'taqidan anna hukmahu jaizun, karena dia meyakini hukum selain syariat tadi boleh-boleh saja, wa anna lahu ayahkuma, dan dia berhukum dengan hukum tersebut, ya, wa hukmahu qarinun li hukmillah atau musawin li hukmillah, atau dia berkeyakinan hukum selain hukum Allah tadi itu sama aja, bergandengan bisa, atau sama dengan hukum Allah, sama baiknya, au afdalu, ya, au afdala, ini lebih kufur lagi nih, atau dia meyakini lebih afdal min hukmillah daripada hukum Allah, daripada syariat, au nahwa dzalik, atau yang semisalnya, fa inna hada yu'addu taghutan. Taghutan, maka ini dianggap sebagai taghut. Amma in hakama bi ghairi ma anzalallahu, adapun jika dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, wa huwa ya'lamu annahu 'asin fi hukmih, dan dia mengetahui di sini makna ya'taqid, dia meyakini, bukan cuma mengetahui, dia meyakini juga bahwa dia bermaksiat dalam menjalankan hukuman dia tadi, hukum selain syariat tadi, wa anna hukmallahi afdalu, seraya dia meyakini hukum Allah yang afdal, wa anna hukmallahi huwa almutaayyanu, hukum Allah lah yang mesti ditentukan, diterapkan, lakin golabat hu nafsuhu wa syahwatuhu, namun dia dikalahkan oleh hawa nafsu dia, syahwat dia, bi an hakama bi ghairi amma anzalallahu, untuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, fi ba'dil masail, dalam sebagian permasalahan. Ini catat, ini kasih poin di sini. Fi ba'dil masail, di sebagian permasalahan, bukan di mayoritas. Ya, nah ini Syekh Gunaiman, salah seorang pakar akidah yang masih hidup di zaman sekarang, gurunya para ulama, ya, menerangkan hal ini dalam salah satu ceramah beliau terkait kufrun duna kufrin dari ayat tafsir waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dan siapa yang tidak berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, ya, maka dialah kafir. Ya, kata Ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Kafir asgor, bukan kafir akbar. Siapa itu? Kata Syekh Al-Gunaiman, yang dia dominannya berhukum dengan hukum Allah, tapi pada sebagian permasalahan dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Itulah yang kufrun duna kufrin. Makanya kata Syekh, fi ba'dil masail, di sebagian permasalahan. Contoh Arab Saudi saat ini, berhukum dengan hukum Allah. Namun ada hukum Allah yang tidak ditegakkan. Apa? Rajam terkait orang-orang Nasrani yang kumpul kebo, yang tidak menikah dengan pasangannya, seperti Cristiano Ronaldo, Neymar itu sekarang. Ya. Harusnya dia dirajam itu, si Neymar, si Cristiano Ronaldo, oleh pemerintah Saudi. Jadi orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, dia diterapkan hukuman, ya, hukuman seperti hukum Islam, yang itu juga terdapat larangannya di kitab mereka. Mereka dilarang berzina di Injil. Nah, mereka dilarang berzina. Maka ketika mereka berzina, mereka menjadi zimmi atau mu'ahad, ya, atau musta'man, maka dia dirajam. Ketika pemerintah Saudi tidak merajamnya, maka pemerintah Saudi lah, inilah yang waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itulah yang kata Ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Bukannya di sebuah negeri yang totalitas hukumnya memang sama sekali mencampakkan syariat, ya, kemudian dikatakan tafsir Ibn Abbas, enggak, itu tidak demikian. Itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Gunaiman. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh juga demikian di sini. Ya, kama yahsulu li ba'dil maftunina minal qudati annahum yahkumuna fi masaila bisyahwatihim. Sebagaimana terjadi pada sebagian orang-orang yang terfitnah dari kalangan qudat, para hakim, mereka berhukum pada masail di sebagian permasalahan dengan syahwat mereka. Kama kana yahdusu fi Najd min quruni qabla dakwah. Sebagaimana terjadi di Najd di beberapa kurun sebelum dakwah, sebelum ada daulah Mamlakatil Arabiyah Saudiyah, sebelum ada negara Saudi Arabia. Annahu kana, bahwa mereka ya yursha, disogok. Al-qadi, qadi itu disogok. Ya, rosha yarsu riswatan itu. Rosha yarsu riswatan, menyogok. Bahwasanya qadi disogok. Bimalin, dengan harta. Fayahkumu li ahadil khasmain bighairi hukmillah. Sehingga si qadi hakim ini menghukumi, memberikan keputusan kepada salah satu dari dua yang pihak yang bertikai dengan selain Al-Qur'an, dengan selain apa yang Allah turunkan. Wa hadha huwa allazi ja'a fil hadis allazi rawahu Abu Dawud. Inilah ya, sebagaimana yang terdapat keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairuh maupun yang lainnya, bi isnadin qawiyyin, dengan sanad yang kuat, annahu sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi SAW bersabda, al-qudatu salasatun. Hakim itu ada tiga. Wahidun fil jannah, satu hakim di surga. Wasnani fil nar, dan dua hakim di neraka. Amma alladhi fil jannah, adapun hakim yang di surga. Farajulun arafal haqqa faqadabih, yaitu hakim yang mengetahui kebenaran, dia berhukum, memutuskan perkara dengan kebenaran tersebut. Warajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa fil nar. Sedangkan yang satu lagi, dia tahu kebenaran tapi dia jahat. Dia berhukum, memberikan keputusan, ya, bukan dengan kebenaran tersebut. Dia memberikan hukum dengan jahat, maka dia di neraka. Padahal dia tahu. Nah, yang ketiga, warajulun qada linnas ala jahlin fahuwa finnar. Dan yang ketiga, hakim yang menghukumi, memberikan keputusan kepada manusia di atas dengan kebodohan. Ya, dia enggak ngerti Quran, enggak ngerti sunnah, padahal di buku-buku fikih disyaratkan siapa yang jadi qadi, maka dia di neraka. Waliyadu billah. Hadan nau'u ya yuh yahkumu li ajli malin. Nah, jenis yang ini dia masuk neraka, dia memberikan hukum, memberikan keputusan dengan selain apa yang Allah turunkan karena harta, karena syahwat. Yahkumu li ajli riswatin bighairi ma anzalallah. Dia memberikan keputusan dengan selain apa yang Allah turunkan karena riswah, karena suap. Hadhihi ma'siyatun minal ma'asi. Maka ini dikategorikan maksiat. Wala syakka anna ma'siyatan sammahallahu kufran. Enggak diragukan lagi, maksiat terkadang Allah namakan sebagai kekufuran. Ya, yaitu yang dia nakirah bentuknya kebanyakan dalam nas, ya, kebanyakan bentuknya nakirah. Semisal apa? Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, dalam bentuk nakirah kufrunnya. Mencela seorang muslim kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Ini bukan kafir akbar. A'dhamu min ma'siyatin lam yusammihallahu kufran. Ini lebih dahsyat dosanya daripada maksiat yang Allah tidak sebut sebagai kekufuran. Kama yaqulu samahatu syekhi ya, Muhammad ibn Ibrahim fi risalatihi tahkimul qawanin. Sebagaimana yang disebutkan oleh samahatu syekh Muhammad bin Ibrahim di risalah beliau tahkimul qawanin. Jadi Syekh Muhammad bin Ibrahim adalah kakek dari Syekh Saleh al-Syekh. Syekh Saleh al-Syekh ini adalah cucu dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya, Syekh Saleh bin Abdul Aziz, ya, bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu. Ya, Syekh Saleh al-Syekh. Beliau cucu dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim itu adalah Syekhul Masyaikh. Ya, gurunya para masyaikh-masyaikh kita. Gurunya Syekh bin Bas, gurunya Syekh Shalal Fauzan, dan guru para ulama yang lainnya. Sebagaimana beliau katakan di risalah beliau Tahkimul Qawanin. Nah, Tahkimul Qawanin ini sudah pernah 3 kali kita bacakan. 2 kali di sini, 1 kali di kota lain. 1 kali di sini, 1 lagi di Puncak. Apa di Lembang, lupa saya. 1 lagi di kota lain. Fa'idan, maka kalau begitu hadas sinfu minan nas ya fa'alahum maksiatan. Maka jenis ini yang jenis manusia ini yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, mereka apa namanya? Fi'luhum maksiatun. Bukan fa'alahum. Fi'luhum maksiatun. Perbuatan mereka adalah maksiat. Ya. Jadi dia maksiat. Dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan pada sebagian perkara. Itu karena ya, sogokan karena hawa nafsu dan seterusnya. Namun dominannya dia memang menjunjung tinggi berhukum dengan hukum Allah. Bukan landasan dia hukum selain hukum Allah. Wa hunaka nau'un akharu. Dan ada jenis yang lain hadatsa fi hadzal zaman. Yang terjadi di zaman sekarang wa huwa tahkimul qawanin. Yaitu berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Ya, ayastabdila asy-syar'a biqawanin. Ya, biqawanina wad'iyatin, yaitu dia mengganti syariat dengan undang-undang wad'iyah buatan manusia. Yastabdilu syar'a istibdalan biqawanina, dia mengganti syariat dengan betul-betul mengganti dengan undang-undang buatan manusia. Ya, ya'ti biha al-hukamu min indi ghairillahi wa rasulih. Maka hukam, para pemimpin-pemimpin ini, ya, berhukum dengan undang-undang buatan manusia tadi dengan selain dari apa yang Allah turunkan dan Rasul turunkan. Ya terkuda dina, dia betul-betul meninggalkan agama. Wa yu'ta bitilkal qawanin, malah didatangkan, diterapkan undang-undang buatan manusia tadi. Fahadihi kama yaqulu samatu syekhi Muhammad ibn Ibrahim fi awwali risalatih, maka yang seperti ini, inilah yang seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim di awal risalah beliau, tahkimul qawanin. Mana suhu yang redaksinya sebagai berikut. Inna minal kufar, minal kufril akbar, ya al-mustabin, tanzilal qanun al-la'in, manzilata ma nazala bihi ar-ruhu al-amin, ala qalbi sayyidil mursalin, lihukmi bihi bainal alamin, wali raddi ilaihi inda tanazu'il mutanazi'in, mu'anidatan wa munaqidatan. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul, Muhammad bin Ibrahim di awal risalah beliau Tahkimul Qawanin. Sesungguhnya di antara kekufuran akbar yang jelas yaitu tanzilal qanun al-la'in, memposisikan memposisikan undang-undang buatan manusia yang terlaknat, manzilata ma nazala bihi ar-ruhu al-amin. Dia tempatkan di tempat yang di situ diturunkan oleh Jibril ar-ruh al-amin yang sangat terpercaya. Yaitu apa? Jibril membawa turun apa? Kepada Nabi Muhammad. Harusnya diterapkan Al-Quran, malah ditaruh, diganti. Pakai undang-undang Holandi, undang-undang yang lainnya yang disifati oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, yaitu ya Al-Qanun al-La'in. Undang-undang yang terlaknat. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ala qalbi sayyidil mursalin, yang Jibril turunkan kepada qalbu sayyid penghulunya para rasul. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihukmi bihi bainal alamin, untuk berhukum bihi dengan undang-undang yang lain tadi, ya, di antara seluruh alam ini, ya. Waliraddi ilaihi inda tanazu'il mutanazi'in, dan untuk mengembalikan kepada konon yang lain tadi, ya, ketika terjadi perselisihan orang-orang yang berselisih, malah berkembali kepada undang-undang terlaknat tadi. Mu'anidatan wa munaqidatan liqaulih, ini sama saja dalam rangka menentang, melawan firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, jika kalian berselisih dalam segala sesuatu apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir, dan itu lebih baik, lebih bagus akibatnya. Ya. Perhatikan ya ikhwah, di antara konsekuensi kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang Nabi kabarkan, berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua apa? Wamtisalu ya ma amar, wamtisalu fi ma amara, menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Nabi perintahkan kita berhukum dengan syariat. Wajtinabu manaha anhu wazajar, menjauhi apa yang Nabi larang dan apa yang Nabi cegah. Nabi larang kita berhukum dengan hukum selain syariat. Wa la yu'badallahu illa bima syara'a, Allah tidak diibadi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, maka kata para ulama di antara Syekh Rajihi di Syarah Nawakidul Islam beliau Tafsirul Anam, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak sah syahadat la Muhammad Rasulullahnya. Ya, kata Syekh Rajihi, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak sah syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena konsekuensinya ialah dia mesti berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau pada sebagian perkara tadi fibak dil masail, baru dia kufrun duna kufrin. Bukan makna kufrun duna kufrin yang melemparkan syariat semua diganti dengan apa kawanin lain, kemudian konun lain, kemudian dia mengatakan ini kufrun duna kufrin. Nah, dia memang menyampaikan semua. Ya, kufrun duna kufrin tuh kayak Saudi sekarang tuh. Kenapa Ronaldo, Neymar enggak dirajam padahal mereka berzina? Ya, di buku-buku fikih dijelaskan. Zimmi, mu'ahad, mereka diterapkan hukum Islam, ya, yang ketika di kitab-kitab mereka juga dilarang. Berzina ada di kitab mereka. Makanya yang berhak jadi zimmi itu hanyalah ahlul kitab. Ya, dalam riwayat yang lain, majusi. Maka mereka enggak boleh berzina. Kalau dizina, dirajam. Ya. Taib, barakallahu fik. Dulu ada ya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, Yahudi dan munafik. Ya, Yahudi maunya berhukum kepada Rasulullah karena tahu dia, Rasul enggak akan menerima riswah. Munafik, padahal dia mengaku bersyahadat. Dia tahu Rasul enggak mau menerima riswah. Ya, dia akhirnya berhukum ke ya, seorang pendeta Yahudi, hakim Yahudi. Ya, akhirnya diceritakan hal tersebut di masa Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, benar apa yang kamu bilang? Ya, akhirnya si munafik dihukum mati oleh Umar. Dihukum mati oleh Umar. Ya, apalagi kalau sampai mengatakan hukum Islam enggak adil, enggak cocok di zaman sekarang, di tempat ini. Itu ijma ulama yang ngomong begitu, kafir murtad keluar dari Islam. Ya. Ya, Dzul Khuwaisirah dulu mengatakan, innaka la ta'dil ya Muhammadu i'dil. Fa innaka la ta'dil. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Engkau tidak adil. Maka dia kufur. Sehingga Umar menghalalkan darahnya. Dan dicegah oleh Nabi untuk tidak dibunuh bukan karena ya, Umar takfiri Khawarij mengharalkan darah Dzul Khuwaisirah. Tidak. Tetapi demi kemaslahatan. Taibarakallahu fikum. Ya, warisalatuhu hadihi ya basata fiha alqaulu ya, dan risalah beliau ini itu sangat jelas pemaparannya luas mengenai pembahasan ini ya, tahkimul qawanin sudah 3 kali kita bacakan di majelis umum. Wa hiya risalatun daqiqatun muhimmatun fi hadzal bab ya, dan tahkimul qawanin adalah risalah yang sangat rinci, sangat penting di bab ini ya. Namun sayang para murjiah enggak mau membaca buku itu, padahal buku itu penting. Dan sebagian murjiah bikin akal-akalan. Syekh Muhammad bin Ibrahim rujuk. Wah, dibantah akhirnya sama para ulama. Murjiah di Saudi ngomong begitu. Ya. Murjiah di Saudi bilang, wah, Syekh Muhammad bin Ibrahim rujuk. Nah, dari Tahkimul Qawanin. Akhirnya Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Syekh membantah. Ini murjiah ada-ada aja. Dia kan mau bingung, mau bantah. Tahkimul Qawanin batil, kan bingung. Nah, kan gak enak. Masa membatilkan Tahkimul Qawanin. Nah, gitu. Dan ya ikhwah, gak akan ada di antara murjiah yang nekat bacain tahkimul qawanin. Gak akan ada. Ya, kalau ada itu sama aja ngebunuh madhab dia sendiri. Ya, ngebunuh akidah dia sendiri. Ya, gak pernah ada. Sama kayak buku ini. Buku ini gak ada murjiah yang baca. Gak ada. Ini nanti antum lihat. Kan antum udah lewat kan sebelumnya pembahasan hukum Islam, takfir. Ya, negara Islam di sini dibahas. Gak pernah ada. Hatta buku ini belum tahkimul qawanin. Ini aja subul salam ini pembeda ya. Idan fasara tahkimul qawanin kufron akbara billahi, maka kalau begitu berhukum dengan undang-undang buatan manusia kufur akbar ya. Siapa yang bilang? Saya Shalih Al-Syekh. Kita cuma menerjemahkan ya, terjemah kita ini enggak main akal-akalan, enggak main dimain-mainin, semua dengar ya, bisa dikritisi ya. Lianna ustibdalu syari'ati syari'atin ya makana syariah, karena dia mengganti syariat ya, mengganti syariat itu tadi hukum buatan manusia itu mengganti syariat pada posisi yang harusnya itu adalah posisi syariat, itu namanya istibdal ya. Ada seorang syekh yang terindikasi murjiah nulis buku al hukmu bi ghairi ma anzalallah ya. Dan semisalnya itu bilang istibdal itu adalah kalau meyakini hukum selain Allah dibilang hukum Allah. Itu baru istibdal. Ini gak ada yang ngomong begini. Ya. Gak ada yang ngomong begini. Dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Di akhir-akhir risalah ya, bidak baik apa? Yang, hah? Bukan yang pernah kita daurahkan di sini 2 kali. Ah. Ya, bayan bidak muasirah fil iman. Ya, karya Syekh Al-Ajami di akhirnya ada risalah Syekh Fauzan. Ya, yang membantah itu. Ya. Taib. Wa badala syari'atul Islami ya'tuna bi syari'ati Faransa. Dia mengganti syariat Islam dengan syariat Perancis. Au syari'ata Arabba, atau dia mengganti syariat Islam dengan syariat Eropa. Au syari'ata Injaltara, mengganti dengan syariat Inggris. Au syari'ata Amerika, syariat Amerika. Hollandi juga tambah ini. Ya. Hollandi. Hollandi apa Hollandi? Itu negaranya Tuan Scott. Scott Heine. Hada istibdalun. Ini istibdal. Fa'idha kanal hukmu bihi ghaliban. Nah, lihat, perhatikan nih. Fa'idha kanal hukmu bihi ghaliban. Soro tahkiman. Kalau hukum selain hukum Allah tadi dominan, maka dia berarti sudah bertahkim, berhukum dengan selain hukum Allah tadi. Nah, ini. Ya. Bukan seperti definisi kebanyakan duat murjiah yang mengatakan yang penting meyakini bahwa ya berhukum dengan hukum Allah yang terbaik. Lagi pula ya, nggak ada juga mereka meyakini hukum Allah yang terbaik, mereka meyakini hukum Allah itu nggak cocok. Ya Allah musta'an. Taib. Saral hukmu fi aksari umuri syariati bihadihil ahkam al-qanuniyah saral istibdalan. Maka jadilah berhukum pada kebanyakan mayoritas syariat. Harusnya itu ya, pada permasalahan tadi. Jinayat itu harusnya syariat. Kejahatan ini syariat semua. Diganti dengan hukum qanuniyah. Hukum buatan manusia saral istibdalan. Maka jadilah istibdal. Famata yakunu kufran. Maka kalau begitu kapan dia itu menjadi kekufuran? Al-jawab idza kana istibdalan. Jika ya dia menerapkan istibdal, mengganti hukum syariat dengan selain hukum Allah. Wa mata yakunu istibdalan? Kapan dia melakukan istibdal? Al-jawab idza kana tahkimul qawanin ghaliban. Apabila menjadikan hukum undang-undang selain hukum Allah tadi dominannya. Kama dzakara samahatu syekhi Muhammad ibn Ibrahim fi fatawahu. Sebagaimana yang disebutkan Syekh Muhammad bin Ibrahim di fatwa beliau. Lihat di footnote. Nassu su'al. Ada pertanyaan. Ini redaksi pertanyaan. Hal tajibul hijratu min biladil muslimina allati yahkumu ya, fiha bil qanun. Apakah wajib hijrah dari negeri-negeri kaum muslimin yang di situ berhukum di negeri tersebut dengan undang-undang buatan manusia? Nah, kata Syekh, al-jawab al-baladu allati ya, yahkumu fiha bil qanun laysat balada islamin. Ini pertanyaan ini. Negeri yang berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan undang-undang buatan manusia, itu bukan negeri Islam. Ya, bukan negeri Islam. Ini sama seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tajibu al-hijratu minha. Wajib hijrah ini. Ya, dobat hijrah itu kapan? Kalau tidak mampu idharuddin. Kalau mampu idharuddin, enggak wajib hijrah. Ya. Wa kadzalika idza dhaharat alwasaniyatu min ghairi nakirin. Ya. Dan demikian pula apabila nampak di situ wasaniyah, paganisme, penyembahan terhadap berhala, patung-patung di mana-mana tanpa ada pengingkaran. Ya. Wala ghayrat, dan tidak dirubah. Fatajibu alhijratu, maka wajib hijrah. Fal kufru ya bi fashmil kufri wa dhuhurihi. Hada baladun kufrun. Amma idza kana qad yahkumu fiha ba'dul afrad aw wujudu kufriyat qalilah la tadhhar fahiya baladu islam. Ini jelas ya. Taib. Adapun kalau sebagian persen aja ya yang berhukum dengan selain hukum Allah, atau adanya beberapa kekufuran yang sedikit ya, yang la tadhhar, yang enggak nampak gitu. Ya, memang ada praktek perdukunan, tapi enggak dominan. Maka itu tetap negeri Islam. Dengan dobet, yaitu dengan ketentuan, dia menjadikan syariat sebagai undang-undangnya. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, kama dzakara samahatu Syekh Muhammad ibn Ibrahim fi fatawahu aidan muqayyidan. Ya, yang beliau memberikan qaid, memberikan syarat. Mata yakunul hukmu bil qanuni kufran. Kapan berhukum dengan undang-undang tersebut menjadi sebuah kekufuran? Qala idza kana ghaliban fasian. Apabila hukum selain hukum Allah tersebut dominan, fasian, menyebar kemana-mana. Lima, kenapa? Li'annahu istibdal syari'atan makana syari'atin. Karena berarti dia mengganti syariat pada posisi syariat. Ya. Fa idza ghalaba dzalika sara istibdalan. Apabila dominan selain hukum Allah tersebut di tempat tersebut, berarti para hukam melakukan istibdal. Wa hadza qaidun muhimmun, dan qaid ini, ya, syarat ini adalah syarat yang penting. Wa hadhil mas'alatu yaksuru fiha al-kalamu fi hadzal asri baina kalami muta'allimin wa ala sabili ta'allum wa baina kalami juhalin. Ya, dan permasalahan ini banyak sekali sekarang yang berbicara tentang permasalahan ini di zaman sekarang. Apakah pembicaraan orang-orang yang sok tahu, yang dia pura-pura belajar, dan juga di antara pembicaraan komentar orang-orang bodoh, ya, nah ini. Makanya ini dalam permasalahan ini kembali merujuk ke ulama kibar, ya. Dan jangan mundur satu langkah pun untuk mengatakan ini kalau kita udah tahu ini, ya. Apalagi megang kitab, ngapain kalah gara-gara perkataan ustadz gitu misalkan. Oh enggak, yang tepat begini. Lu ini gimana nih? Coba dipahami. Ya. Wa qalla man yuharriru kalama fiha ala nahwi ma bayyanahu al-ulama'u bidiqqatin wa tafsilin. Dan sedikit sekali orang yang mentahrir, ya, kalam ulama, pembahasan di sini, yang merinci pembahasan di sini sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama dengan rinci, dengan detail. Nah, jarang sekali. Ya, waqala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghaib, faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Nah, ini penjelasan terkait tentang taghut, ya. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan, siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah, berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat yang tidak akan putus, yaitu la ilallah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qala ba'da dzalik, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan setelah itu, wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah, inilah makna la ilaha illallah. Ma makna la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah? Wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Maka barang siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah. Kufur pada taghut nafyun, menafikan, meniadakan semua yang disembah selain Allah. Illallah, menetapkan. Wa yu'min billah, ini makna isbat, makna kandungan kalimat illallah, menetapkan ibadahnya pada Allah. Li'annal kufra bitaghuti huwa makna nafyi. Karena kufur kepada taghut itulah makna menafikan pada kalimat la ilaha. Tidak ada ilah. Wal isbat, dan juga menetapkan makna isbat, wa huwa qawlu, yaitu firman Allah, wa yu'min billah, dan beriman pada Allah. Kemarin di usul salasah Syekh Ibnu Qasim di Hasyiah, ayat yang paling jelas menegaskan makna lillah, ayat apa? Wa idqala Ibrahimu, ya, wa idqala Ibrahimu li abihi wa qawmih, innani bara'um mimma ta'budun, ya, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Nah, itu ayat yang paling jelas. Ayat-ayat yang lain banyak. Ya. Pemayakur bitaghut wa yu'min billah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, apalagi? Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jtanibu taghut. Nah, itu ayat-ayat tentang makna la ilaha illallah. Ya. Wa huwal mustafadu min qawlihi illallah. Ini diambil dari firman Allah, dari perkataan Syekh illallah. Wa yu'min billah, dan beriman pada Allah, ini isbat. Illallah, kecuali hanya pada Allah. Wa qala wal hadis. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wa fil hadis, dan dalam hadis disebutkan, Rasul amri al-Islam, pokok perkara adalah Islam, wa umuduhu salatu, tiangnya adalah salat. Tiang agama ini adalah salat. Wa dirwatu sanamih al-jihadu. Dan puncak, ya, puncak dalam Islam adalah jihad. Wa hadza hadis Mu'adz, ini hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, fihi dzikru asya'a min abwabil khair, yang di dalamnya disebutkan ya bab-bab berbagai bab kebaikan. Lihat di footnote itu disebutkan. Ya. Kata Mu'ad, ya rohai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amal ya yang bisa memasukkanku ke surga, menjauhkan aku dari neraka. Kata Nabi, engkau telah bertanya tentang suatu hal yang besar. Ya. Dan itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Engkau beribadah pada Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Engkau mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Ya. Summa qala ala aduluka ala abwabil khair. Kemudian kata Nabi, maukah aku beritahukan, tunjukkan pada engkau pintu-pintu kebaikan. Puasa adalah junnah perisai. Sadaqah tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu memadamkan kesalahan. Kama yutfi'ul ma'u an-nara. Sebagaimana air memadamkan api. Wa salatu rajul min jawfil lail. Ya, dan juga sholatnya seseorang di tengah malam. Summa tala qawlah. Kemudian Nabi membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji, dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, hatta balagha bima kanu ya'malun, sampai kepada firman Allah bima kanu ya'malun. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullih wa amudihi wa dirwati sanamih, maukah aku beritahu engkau ya tentang pokok perkara itu semua, tiangnya dan puncaknya. Kata Mu'ad, mau wahai Rasulullah. Nah, Nabi katakan, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanami al-jihad. Nah, ini dia. Dan seterusnya. Ya, mana lagi tadi? Wahwa minal ahadis al-azimati, dan ini termasuk diantara hadis-hadis yang agung, allati likulli jumlatin minhu syawahidu kathiratun, yang di setiap ya penggalan paragraf hadis-hadis ini terdapat syawahid ya, terdapat poin-poin yang katsirah, yang sangat banyak poin-poin penting yang sangat banyak. Walihada huwa hadisun hasanun ya bi majmu'i syawahidihi walijumalihi ya almukhtalifati, dan hadis ini adalah hadis yang hasan ya karena kumpulan syawahid-syawahidnya, artinya hasan li ghairihi berarti ini ya, dan juga karena banyaknya ya, ya apa kalimat-kalimat hadis ini yang beragam. Ya. Wa qala Mu'adun, kemudian Mu'ad radhiyallahu anhu mengatakan, qala ala ukhbiruka ya bi ra'sil amri. Ya. Maukah aku beritahu kepada engkau pokok perkara itu semua? Ya. Qala ya. Kata Nabi berkata kepada Mu'ad itu, wa amudihi ya, dan tiangnya, wa dirwatus sanami, dan puncaknya. Qultu, kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, wa Rasulullah, qala Rasul amri al-Islam, kata Nabi, pokok perkara itu semua adalah Islam. Li'annal amra alladhi huwa ad-din, karena perkara yang dimaksud di sini adalah agama. Ra'suhu al-Islamu, maka puncaknya, kepalanya adalah Islam. Fa idza quti'a ar-ra'su fala hayata, maka apabila kepala sudah terputus, enggak ada lagi kehidupan. Fa idza dhahaba al-islamu fala hayata lil mar'i fid din, maka apabila Islam seseorang itu sudah hilang, maka enggak ada kehidupan lagi bagi seseorang dalam agamanya tadi. Ya, makanya ini pendapat para ulama, kebanyakan ulama atau ya ulama Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah, meninggalkan salat kufrun akbar. Ya. Ala hadzal ladzi bainana wa bainahum shalah, ya faman tarakaha faqad kafara. Kata Umar bin Khattab, apa? Itu tadi Nabi bilang, siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Ya. Kata Umar bin Khattab, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Enggak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Syekh Abdul Razak punya buku bagus terkait hal ini, Ta'zimu Shalah. Ya, mengagungkan sholat itu bagus sekali. Wa qala ya wa amuduhu, belum ya? Wa ra'sul amri al-islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Pokok perkara adalah Islam, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bita'ati, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu makna Islam. Wa qala amudu wa amuduhu wa salatu, dan puncaknya adalah dan tiangnya adalah salat. Ya, amud al-amud huwa ma yaqumu alaihi al-bina'u. Tiang itu adalah yang bangunan tegak di atasnya. Fa idza kana samma asya'u, Ya, apabila terdapat berbagai hal yaqumu alaihi albina'u, yang bangunan tegak di atasnya, fa inna bisolati yaqumu ya bina'uddin. Fa inna bisolati yaqumu bina'uddin. Ini isim ananya mana ya? Kok enggak ada? Muskilah ini. Kok isim ananya enggak ada? Ya. Yang pakai kitab. Ya. Maka dengan sholat yaqumu bina'uddin. Ya. Maka tegaklah bangunan agama. Ya. Tegaklah bangunan agama. Taib. Mungkin nanti jumlah yaqumu bina'uddin nanti ini bimahli nasbin. Ya. Tapi enggak ada amil masdar yang mentakwil ke masdar. Allahu a'lam. Wa qauluhu amuduhu, dan sabda Nabi tiangnya, li anna shalah, ya tiang agama ini adalah salat, li anna shalata hiya ruknul amali, karena salat adalah rukun amali, alladhi bihi yahsulul imtisalu limuqtadiyati al imani al amaliyati, ya yang dengannya terwujudlah ya pelaksanaan-pelaksanaan dari berbagai konsekuensi-konsekuensi iman amali. Ai bi ruknil iman alladhi huwa al-amali, yaitu dengan rukun iman yang itu adalah amal. Fal iman, kan iman itu qaulun wa'tiqadun wa'amalun. Iman itu adalah ucapan, keyakinan dan amalan. Wal amalu amuduhu as-salatu. Dan amal tiangnya adalah salat. Fa idza dhahabat as-salatu fala qiyama fi dzalik. Kalau salat udah enggak ada, wah udah enggak bisa tegak lagi tuh agama. Walihada qala Umar, oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian tidak ada bagian dalam seseorang keislaman, enggak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Wasabata anhu ya radhiyallahu anhu annahu qala, dan telah valid dari Umar bahwa beliau radhiyallahu anhu mengatakan, wasabata anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah valid dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, bainar rajuli wasyirki wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran ketika dia meninggalkan salat. Nah. Waqal, kemudian kata Nabi, wa dirwatu sanamih al jihad. Ya, dan puncaknya adalah jihad. Hadat tasbihun lil amri bil jamal. Ya, ini penyerupaan perkara agama ini dengan jamal, dengan unta. Ya, wal jamalu a'lahu ya dirwatus sana dirwatu ya dirwatus sanam. Yang namanya unta, puncaknya itu ada punuknya, punuknya nah di perut unta, punggungnya ada punuknya itu, bagian tertinggi itu namanya dirwatus sanam. Ya. Wal jamal mutaharrik. Nah, apa namanya? Unta itu kan bergerak. Wal jihad aidan. Jihad juga demikian. Ya. Ya, jihad juga demikian. Yubasu alal intisar, bahwa sababu intisarul Islam. Ya, jihad itu diutus, jihad itu disyariatkan agar tersebar agama ini. Maka dialah sebab tersebarnya agama ini. Ya, maka jihad itu ada dua kan? Jihad hujum, jihad menyerang, menaklukkan, dakwah. Tujuan dari jihad adalah dakwah. Menaklukkan negeri-negeri yang membangkang agar mereka masuk Islam. Dan jihad nifaq, mempertahankan negeri Islam dari serangan orang-orang kafir. Ya. Taib. Fahuwa sababun tisyari al-islami. Wamtidadi dukhuli fid dini. Ya. Dan sebab ya, luasnya, masuknya orang-orang ke dalam agama Islam. Famassala sallallahu alaihi wasallam ad-dina bil jamali. Maka Nabi mempermisalkan ya, agama ini dengan unta, wa ja'al al-jihada min hadal jamali ya dirwatas sanam, dan Nabi menjadikan jihad pada unta ini seperti punuk yang paling tingginya. Li annahu barizun baina ya mutamayyiz, karena dia itu nampak di antara ya orang yang bisa membedakan itu. Fal Islam ya tamayyaza min bainil adyani katamayyuzi al jamal bi dirwati sanamihi bil jihad. Maka Islam, ya, dia akan tampil beda di tengah agama-agama yang lain. Seperti tampil berbedanya unta dengan punuknya yang tinggi tadi. Maka Islam tampil beda dengan adanya jihad. Ya, fal jamal mutamayyizun bisanam ya biamatin wa bidirwati sanam. Maka jamal onta itu dia terbedakan dengan punuknya dan dengan keumuman punduknya yang tinggi tadi itu. Wal Islam ya tumayyizu wal Islam tumayyizu bil jihad fi sabilillah wal jihad anwa'un. Dan Islam dibedakan dengan jihad fisabilillah dan jihad itu beragam. Wal muradu bihi una, yang dimaksud di sini adalah jihadul a'dai, yaitu jihad melawan musuh-musuh Islam. Ya. Wa huwa ala martabatain, ya, dan jihad ini ada dua macam tingkatan, wajibatin wa mustahabbatin. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya yang mustahabbah. Ya. Wajib, wal wajib aidan ala kismain, wajib juga terbagi menjadi dua, wajib aini, wajib bagi semua kaum muslimin ketika diserang, wajibun kifai, wajib fardu kifayah. Ya. Kama huwa ma'lumun fi makanihi minal fiqih, sebagaimana ini telah maklum di buku-buku fikih. Ya. Taibarakallahu fikum. Semisal jihad ya yang dilakukan oleh kaum muslimin, banyak dulu laskar ababi, laskar ini, laskar itu, juga ada laskar jihad. Dari fraksi salafi. Itu jihad yang masyru. Ngapain sibuk cari fatwa. Orang ada di buku-buku fikih. Ya. Ini jihad nifa. Ini begini ya. Ini misalkan nih kita ini di Bekasi. Orang kaum muslimin di Sulawesi diserang oleh orang-orang kafir. Maka orang kaum muslimin yang di Sulawesi semuanya wajib fardu ain. Ketika mereka kalah, maka kaum muslimin di sekitarnya fardu ain. Enggak bisa juga terus lagi sampai kita yang di Jawa sini. Begitu. Ya. Ada di buku-buku fikih, enggak ada yang tersamarkan. Apa yang tersamarkan? Ya. Makanya waktu itu ulama-ulama membolehkan jihad. Ya, Syekh Mukbil, Syekh Robi, Syekh Muhammad bin Hadi dan yang lainnya. Adapun sebagian masih yang katanya enggak mengizinkan, lihat redaksi pertanyaannya. Jangan redaksi pertanyaan, boleh gak sih jihad tanpa ulil amri, tanpa pemimpin? Ya, kalau tanya kayak begitu, ya iyalah. Ya. Nah, itu jahat. Jahat seperti itu. Lagi pula ya, dengan adanya orang-orang yang berjihad di Ambon, kaum muslimin jelas, terang, benderang, dapat pengakuan itu, apresiasi, partisipasi mereka dalam jihad, jelas sekali kaum muslimin dibantu. Yang kaum muslimin di Ambon, diganyang oleh obet-obet kafir di Ambon. Wanita diperkosa, habis masjid-masjid dibakar. Ya. Taib. Katanya enggak apa pemimpin. Banyak kok bagian dari unsur pemimpin yang bolehin sehingga mereka dapat akses kemudahan. Latihannya aja di gedung DPR. Latihan perangnya waktu itu di mana? Di gedung DPR. Berarti ada akses juga dari pemimpin. Nah, begitu. Khatimatur risalah. Ya, penutup risalah ini wa bihadza tammat hadhihi risalatu annafi'atu almubarakatu. Maka dengan ini ya berakhirlah risalah ini yang bermanfaat ini yang diberkahi ini. Nas'allaha ayaj'alana min ahli tauhid. Kita mohon pada Allah agar semoga Allah menjadikan kita ahli tauhid alladzina yu'luna rayatah yang meninggikan ya bendera tauhid wa yunafihuna anhu membela tauhid wa yudafi'una anhu sama ini maknanya. Membela tauhid wan ahlihi membela ahli tauhid ini alwala wa nas'aluhu subhanahu al'afwa wal ghufrana min jami'iz zalali was sayiati dan kita mohon pada Allah subhanahu wa taala maaf dan ampunan dari segala macam ketergelinciran dan kekeliruan kesalahan wa qad ikhtasarna fi akhir hadha syarhi ya dan kita telah meringkas di akhir syarah ini ba'dal masaili sebagian permasalahan. Panasallaha ayaj'ala fima dzakarnahu al-kifayata wa naf'a dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari apa yang kita sebutkan ini mencukupi dan bermanfaat wa kana lintihau minha ya dan selesainya ini dari risalah ini disyarah oleh Syekh ini mungkin kajian ya. Ini pada yaum arba'a pada hari Rabu samin min Rabiul Awal ya pada tanggal 8 Rabiul Awal ya li'am arba'ata asyara wa arba'mi'ah wa alf. Ya, pada tahun 1414 Hijriah. Sekarang berapa? 1445. Berarti berapa tahun yang lalu? Berapa tahunnya? Hah? 31 tahun yang lalu. Kalau Masehi berapa tuh? Tahun 9 berapa? 92. 92. Berarti Syekh waktu itu masih berusia 33 tahun. 33 tahun. Syekh Saleh Al-Syekh waktu itu. Syekh Saleh Al-Syekh umur 30 tahun udah mendebat Syekh Albani. Nah, ada terekam itu. Ya. Dan kalau mau jujur fair kalah Syekh Albani di situ. Kalah Syekh Albani. Syekh Albani bahkan naik pitam gitu. Ya, dibantah sama Syekh pakai hujah. Ya. Dan Syekh Saleh Al-Syekh ini beliau ulama Saudi ya, karena beliau Al-Syekh belajarnya khusus kepada ulama-ulama, habis itu beliau belajar ke Al-Azhar. Sampai doktoralnya di Al-Azhar. Ya, dan beliau ahli lughah. Belajar langsung kitab-kitab besar ya, Lisanul Arab yang belasan jilid di hadapan Syekh ya, Mahmud Syakir. Ya, di hadapan Syekh Mahmud Syakir. Sampai dua kali khatam ya, kitab Lisanul Arab. Makanya beliau ahli bahasa Arab, ahli balaghah. Ya, fikihnya Hanbali. Ya, Hanbali beliau. Anbali fikhan. Ya, Najdi fikhan wa aqidatan. Ya, fikihnya Najd karena orang-orang Najd, ulama Najd Hanbali. Semisal saya Abu Butain dan yang lainnya. Allahumma ja'al baqiyata a'marina khairan mimma salafa minha. Ya Allah, jadikanlah sisa umur-umur kami ya adalah kebaikan. Ya, sebagaimana salaf dari kami ini, sebagaimana ya, mimma salafa minha, dari sebagaimana dari yang telah usia kami yang ada di kebaikan, yang telah kami curahkan pada kebaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman mazidan wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Cukup dari saya juga, saya mohon maaf atas segala macam kekeliruan ya dan kesalahan dalam penyampaian kitab ini, kajian kitab ini. Ini kitab yang kalau saya pribadi di kajian Pondok Ungu juga ada pernah khatam ya, pakai kitab ini. Dan ya, dari beberapa syuruhat salah satu usul yang pernah saya baca, Ibnu Qasim, Syekh Utsaimin berkali-kali, Syekh Fauzan berkali-kali, Syekh bin Bas, Syekh Rojihi, ya. Kemudian syarah Syekh Utsaimi, ya. Dan yang lainnya dari yang pernah saya baca, syarah ini yang memang ajib ya, yang luas, muwasa dan yang paling bagus. Ya, bagi antum yang ada bukunya, ini semua di murojaah. Nah, selepas kajian bukan dipajang. Yes. Adapun di sini di Masjid Al-Hasan ini usul Salasah ada, masih ada pagi atau siang ya bersama santri Hasyiah Ibnu Qasim. Ya, sebelumnya juga di sini usul Salasah tiap tahun, bahkan setahun ada yang dua kali. Waktu itu angkatannya Nabil usul Salasah apa? Syekh Rojihi ya, sama usul Salasah apa? Syekh bin Bas. Sebelumnya usul Salasah Syekh Utsaimin. Sebelum usul Salasah Syekh Al-Fauzan, ya, tebal juga tuh. Ya. Usul Salasah Syekh Saleh Al-Syekh. Saya sebenarnya mau baca juga usul Salasah Syekh Abdul Razak, cuman tebel banget. Kalau sepekan sekali, ya, tahu kelar kapan dah. Ini aja setahun lebih ya. Ya, tapi adapun minggu depan atau pekan depan lanjutannya apa? Nanti insya Allah kita umumkan, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus melanjutkan kajian-kajian kita di masjid ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan orang-orang tua kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.